Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد fa inna astaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembacaan kitab Shahih al-Adabil Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala babu uqubati uquqil walidain, bab hukuman hukuman bagi orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Bab hukuman bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Haddatsana Abdullah bin Yazid kunyahnya Abu Abdirrahman, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid. Qala haddatsana Uyainah ibnu Abdirrahman, beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdirrahman. Uyainah ibnu Abdirrahman kakeknya bernama Hausan Abu Malik. An abihi, dari ayahnya Abdirrahman bin Hausan. An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ma min dzanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Nabi bersabda, ma min dzanbin ajdar, tidak ada dosa yang lebih pantas, lebih layak ayu ajjala li sahibihi al-uqubah, untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya. Ma'a ma yuddakharu lahu, bersamaan dengan itu hukumannya disimpan nanti di akhirat, diberikan di akhirat. Minal baghi, daripada dosa kezaliman. Wa qati'atir rahim, dan dosa memutus hubungan rahim, berarti termasuk memutus hubungan dengan kedua orang tua, yang itu merupakan barakofikum durhaka kepada kedua orang tua. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, dosa itu memiliki tingkatan-tingkatan. Sehingga dengan tingkatan tersebut, barakallahu fikum, ada yang lebih pantas untuk disegerakan azabnya, balasannya, dan ada yang barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakannya. Yang kedua, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, sesuai dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ancaman atau hukuman terhadap orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dalam hadis ini diambil faedah, di antara hukuman orang yang durhaka kepada kedua orang tua adalah hukumannya akan disegerakan di dunia. Hukumannya akan disegerakan di dunia. Karena Nabi bersabda, ayyu ajjala li sahibihi al-uqubah, agar disegerakan hukumannya bagi pelakunya. Para ulama menyebutkan fit dunia, hukuman di dunia. Kalau ada orang barakallahu fikum terjatuh dalam dosa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua atau salah satunya, namun belum meminta maaf, belum meminta keridhoannya, sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya atau belum mengampuninya karena belum bertaubat, belum meminta maaf kepada kedua orang tua, maka hukumannya barakallahu fikum adalah di dunia tersebut dia akan mendapatkan ancaman dan mendapatkan hukuman. Semakin berat durhakanya kepada kedua orang tua, membunuh, menghinakan, menelantarkan, maka semakin berat juga hukuman yang Allah berikan kepada anak yang durhaka tersebut. Al-jaza' min jinsil amal, balasan itu setimpal dengan perbuatannya. Ketika orang tua, sang ibu terlebih lagi barakallahu fikum, mengandung anaknya, melahirkan, menyusui, merawatnya, kemudian dibalas oleh sang anak tersebut dengan durhaka, maka sungguh perbuatan itu tidak bersyukur kepada Allah dan juga tidak berterima kasih kepada ibunya. Dan juga ada seorang anak durhaka kepada ayahnya, ya, dia tidak berterima kasih kepada ayahnya, tidak berbakti kepada ayahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segerakan azab barakallahu fikum atau ancamannya bagi orang tersebut, bagi anak tersebut di dunia. Bisa jadi berupa doa-doanya tidak dikabulkan. Bisa jadi berupa hidupnya sempit, banyak masalah, rezekinya macet. Bisa jadi berupa walaupun dia kaya ternyata tidak barokah hartanya. Bisa jadi berupa dia sakit-sakitan, ya, pikirannya barakallahu fikum selalu gundah gulana, dadanya sempit. Walaupun dunia ini luas, dia terasa sempit, terasa sendirian di dunia ini. Barakallahu fikum. Yang kedua, balasan. Faedah yang berikutnya, yang kedua, balasan bagi orang yang atau seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kalau yang tadi balasannya adalah akan disegerakan ya hukuman untuk anak yang durhaka tersebut ketika di dunia. Yang kedua, disediakan azab di akhirat nanti. Diambil dari hadis ma'a mayuddakharu lahu, bersamaan dengan itu bagi dia untuknya azab, ada azab yang disimpan. Ini kalau ternyata dia belum bertobat, atau dia bertobat namun Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya karena belum terpenuhi syarat-syarat taubat. Ya. Maka dengan ini barakallahu fikum sungguh ya teramat besar ya bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian faedah berikutnya yang bisa diambil adalah di antara dosa yang hukumannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia atau hukumannya Allah berikan nanti di akhirat untuk pelaku tersebut adalah al-baghyu, dikarenakan kezaliman. Dikarenakan kezaliman. Barakallahu fikum. Kezaliman itu banyak macamnya. Ada kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala terbesarnya adalah syirik dan kekufuran. Seorang hamba yang mulia Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman, Allah berfirman innasyirka ladzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu termasuk kezaliman yang paling besar. Ada orang membunuh ibunya, ya, memukuli, maka dosanya masih besar kesyirikan. Walaupun kesyirikannya hanya berupa ucapan. Walaupun kesyirikannya hanya berupa ucapan. Kemudian kezaliman selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi terbesarnya adalah kesyirikan, kemudian di bawahnya lagi kebid'ahan, ya, kemudian kemaksiatan. Kemunafikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Kezaliman terhadap orang lain ini bermacam-macam. Kepada penguasanya, pemerintahnya, maka yang disebutkan dalam hadis ini barakallahu fikum ya oleh sebagian ulama, al-baghyu yang dimaksud dalam hadis ini adalah memberontak penguasa. Al-khuruj, al-khuruj ala sultan, memberontak penguasa. Dalam hadis ini barakallahu fikum bahwasanya kezaliman yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia maupun nanti di akhirat akan diberikan, itu diantaranya kezaliman berupa memberontak penguasa atau pemerintahnya muslim yang sah. Memberontak macam-macam, dengan lisannya, berarti dia memberontak dengan lisannya, membuat fitnah, mengacau, menjelek-jelekkan, membuka aib-aib penguasanya di muka-muka umum, menghujat, mengumpat, mencela, menghinakan. Padahal dalam hadis sebutkan man ahana sultan ahanahullah, barang siapa yang menghinakan penguasanya maka Allah akan menghinakan dia di dunia. Kalau enggak bertobat di akhirat sekalian. Dan barang siapa yang memuliakan penguasanya, di antara bentuk pemuliaan terhadap penguasa barakallahu fikum mendoakan kebaikan untuk penguasa, mendoakan agar penguasa ini mendapat hidayah. Ini termasuk pemuliaan yang tidak diketahui oleh penguasa itu sendiri. Termasuk kalau datang barakallahu'alaikum, ada kunjungan Pak Jokowi ingin lihat tempat majelis taklim Manhajul Anbiya misalkan. Ya sudah, kita persilahkan, kita muliakan sebatas pemuliaan yang boleh. Tidak sampai hulu ya, sehingga kita ini barakallahu'alaikum muncul ta'zim, pengagungan dari hati kita terhadap Bapak Jokowi tersebut. Tidak sampai demikian. Kita muliakan ya sebagai tamu, apalagi sebagai penguasa. Man ahanallah, man ahana sultan ahanahullah. Hati-hati dengan hadis, barang siapa yang menghinakan penguasanya, maka Allah akan menghinakan dia. Maka kita jangan tertipu dengan ya kelompok-kelompok kecil ya yang dengan buletin-buletinnya selalu menghujat penguasanya, pemerintahnya. Ya. Tidak ada pembahasan ini syirik, ini tauhid, ini sholat, syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, menurut imam siapa, pendapatnya apa, yang rajih bagaimana, ini ilmu faraid, ini ilmu tentang pernikahan, ini ilmu agama. Yang dibahas tentang pemerintah terus, yang diambil ya pemerintah kita saat ini telah menaikkan harga misalkan ya BBM begini-begini, ini merupakan kezaliman begini-begini, tidak ada faedahnya. Cobalah umat barakofikum diberi penjelasan tentang apa itu keimanan atau perkara-perkara yang bisa barakofikum membuat masyarakat atau pembaca dari buletin tersebut barakofikum bertambah iman dan amalnya menjadi baik. Termasuk barakofikum al-baghyu, kezaliman terhadap orang lain ya, itu banyak. Mencela orang lain, mengumpat orang lain, menghinakan, memukul, menjatuhkan kehormatannya. Sebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di situ hadis Nabi, Nabi pernah bertanya, "Ma tadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabatku, siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menyatakan, "Ma laisa indahu dirham, dinar wala dirham." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki mata uang emas, tidak pula memiliki mata uang perak. Maka Nabi menjawab barakallahu'alaikum yang maknanya bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang ketika menghadap Allah membawa pahala yang banyak, pahalanya itu diterima. Diterima pahalanya oleh Allah, namun membawa dosa kedzaliman. Syatama hadza, dia ketika di dunia mencela orang ini, wa daraba hadza, dan memukul orang ini, wa qatala hadza, membunuh orang ini. Terus banyak disebutkan di situ macam-macam kedzaliman. Akhirnya barakallahu'alaikum ya, kebaikan yang banyak itu diambil oleh orang yang didzalimi, diambil sesuai dengan besar dosa kedzalimannya. Ketika diambil kebaikannya itu, ternyata kedzalimannya masih banyak, kebaikannya sudah habis. Akhirnya dosa-dosa orang yang didzalimi tadi diberikan kepada orang yang mendzalimi. Nah, kalau sudah seperti itu kebaikannya habis, apalagi mendapatkan kiriman dosa dari orang yang didzalimi tatkala di dunia, maka kalau secara logika kita tidak ada tempat di dunia, di akhirat ketika itu kecuali neraka. Karena Allah tidak mengampuni. Maka bahayanya kezaliman. Bahkan sebutkan dalam hadis, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini bahaya kezaliman. Maka seorang salafi, ahlus sunnah wal jamaah, Dia orang yang pertama kali yang menahan lisannya, tidak memberontak penguasanya dengan lisannya. Apalagi keluar di jalan-jalan mengangkat spanduk, ya turunkan penguasa fulan karena tidak bisa ini dan itu, turunkan. Giliran dia tidak bisa. Ngurus keluarganya saja kalah sama istrinya. Apalagi mau jadi presiden, ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah kita sebarkan pada masyarakat, ya, sampaikan dengan hikmah. Ya, haramnya memberontak penguasa dengan lisannya, dengan bahasa tubuhnya, dengan badannya memerangi, termasuk membaiat kelompok atau pemimpin tertentu. Ya, pemimpin dari kelompok tertentu itu termasuk memberontak terhadap penguasa. Sebutkan dalam hadis yang maknanya, apabila ada dua amir dalam satu negeri, maka bunuhlah, perangilah yang terakhir. Apabila dalam sebuah negeri ini ada yang memberontak atau ada dua amir, maka yang terakhir, berarti yang memberontak, perangi. Kalau ternyata barakallahu'alaikum kaum muslimin kalah ketika memerangi, maka dalam Islam yang memberontak tadi, yang terangkat menjadi pemimpin, maka secara hukum Islam dia menjadi pemimpin yang sah. Hanya saja memang barakahikum dia melakukan kezaliman dalam merebut kekuasaan. Namun dalam Islam itu dianggap sah. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang memerangi pemberontak tersebut, kemudian akhirnya kalah, dan yang terangkat dari menjadi pemimpin adalah pihak pemberontak tadi, maka kaum muslimin yang meninggal tadi, ya insya Allah syahid. Adapun kaum muslimin yang ya belum meninggal ketika pemberontak tadi ya naik menjadi penguasa, maka tetap as-sam'u wat-tha'ah, alal ma'ruf, mendengar dan taat sebatas pada perkara yang ma'ruf. Hal ini terjadi pada zaman-zaman ya imam-imam kita dan di akhir para sahabat. Ketika ada pemberontak, barakahikum akhirnya naik, maka itu yang diakui. Tapi memang yang diperangi awalnya. Secara Islam itu diakui. Hanya saja barakahikum caranya salah. Ya, caranya salah. Adapun terhadap penguasa kafir, maka kita boleh memberontak apabila barakahikum memiliki kekuatan. Kalau tidak memiliki kekuatan, alias kaum muslimin akan banyak yang berjatuhan, meninggal dunia barakahikum, maka haram memberontak ketika itu. Ya, barakahikum. Kemudian termasuk kedzaliman adalah kedzaliman terhadap diri sendiri. Ya. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kedzaliman terhadap diri sendiri itu ya adalah menyakiti diri sendiri atau melakukan perbuatan yang tidak dimampui. Main sepak bola sampai ngos-ngosan, sampai mau pingsan lari, ya. Ya sudah berhenti. Puasa dalam keadaan safar tapi tidak kuat hampir pingsan, ya sudah berhenti. Karena di situ ada rukhsah, ada keringanan. Ikut bela diri, ya, sampai pingsan atau sampai mau mati, ya, ya Ali ya, nah, berhenti. Ini Ali, Pak. Nah, ini namanya Ali Ustad. Ya, satunya Ali Sopir. Ada Ustadnya memang belakangnya, asli. Di KTP-nya. Nah, nanti di berubah nih ya, yang ustadznya di depan, alinya di belakang. Hah? Ya. Ali ada dua di sini, Ali Koki sama Ali. Kemudian barakallahu faedah berikutnya. Termasuk dosa yang disegerakan hukumannya di dunia dan akan diberikan di akhirat adalah qati atur rahim. Barakallahu fikum. memutus hubungan silaturahim. Termasuk padanya adalah memutus hubungan atau durhaka kepada kedua orang tua. Memutus hubungan silaturahim atau dzawul arham. Dzawul arham, pihak-pihak yang memiliki hubungan rahim itu terkelompokkan menjadi empat. Terkelompokkan menjadi empat, ya. Yang pertama al-ubuwah. Ini kita, ya. Ini kita. Yang ada hubungan, hubungan rahim dengan kita itu ada empat. Yang pertama al-ubuwah, bapak kita terus ke atas. Ini kita, ya. Nah, yang pertama al-ubuwah. Al-ubuwah, bapak kita terus ke atas. Bapak kita, kakek kita, buyut kita, eyang kita, mbah kung kita, nenek moyang, terus ke atas sampai Nabi Adam. Al-ubuwah. Maka kalau kita durhaka kepada ini, maka kita termasuk bisa dikatakan memutus hubungan silaturahim. Nah, al-ubuwah ini masuk padanya ibu, ya, nenek, ya. Kemudian ibunya nenek, ya. Neneknya nenek dari nenek ibu terus. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-ukhuwah. Saudara kita. Saudara atau saudari kita, saudara kandung atau saudari kita atau saudara persusuan. Tapi sebenarnya persusuan itu ya enggak masuk. Itu hukumnya lain. Al-ukhuwah. Kemudian al-bunuwah. Al-bunuwah, anak-anak kita. Al-bunuwah, anak-anak kita. Ini yang ketiga, ya. Anak-anak kita, cicit kita, cucu kita, cicit kita, cicit-cuit kita, terus sampai bawah. Berarti masuk nanti anaknya dari anak. Ya, masuk, ya. Terus. Yang berikutnya adalah al-umuwah, paman kita. Masuk padanya bibi kita. Al-umuwah, paman kita. Paman kita, bibi kita, saudara-saudaranya, bapak atau ibu. Maka itu semua adalah dzawul arham. Kalau kita barakallahu fikum memutus hubungan dengan mereka, maka segera kita bertaubat dan menyambung lagi hubungan silaturahimnya. Kalau mereka yang memutus hubungan dengan kita, tetap kita sambung. Dengan itu kita akan terus mendapatkan pahala terus, ya, agar tidak menambah dosa bagi mereka sendiri. Nah, sekarang bisa dilihat sendiri, ya, barakallahu fikum, dari dzawul arham, orang-orang yang memiliki rahim dengan kita. Nah, adakah orang di antara kita barakafikum dengan dinah seperti ini, ini kita yang memusuhi kita, ataukah ada yang mereka tidak musuhi kita tapi kita sendiri yang SMS saja tidak, ya WA saja tidak, suratan saja tidak, jenguk saja tidak, alamatnya saja tidak tahu, anaknya berapa, istrinya berapa, ya padahal dekat, sama-sama satu kecamatan. Maka ini diperhatikan. Ya Imam ya, hadi ya, bertahun-tahun di Karangindah terus, sekali ya, tengok mana paman-pamannya ya. Oh ternyata paman ada di Kembang Bilo, ya menjenguk, montel naik sepeda. Ya Ali ya, paman-paman di Bojonegoro. Kalau kita memutus hubungan dengan ini semua ini, empat golongan ini, ke atas maupun ke bawahnya, maka kita barakallahu fikum diancam dengan hukuman di dunia maupun nanti di akhirat. Dan di antara faedah yang pernah kita baca barakallahu fikum, bahwasanya apabila seseorang ini menyambung hubungan silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah rizkinya, umurnya juga. Walaupun di situ juga ada sebagian hadis yang dhaif, lemah, akan tetapi secara maknanya benar. Ya, cara maknanya benar. Seseorang barakallahu fikum dia silaturahim kepada pamannya misalkan, atau kepada ya bibinya barakallahu fikum. Ternyata ya ketika itu pamannya atau bibinya memiliki bisnis dan tahu bisnis kita ini barakallahu fikum ternyata ya sedang macet. Dia nanya, "Bisnis apa sekarang?" Ya. Ya ini bisnis ya tanam-nanam cabai. Ya. Tapi enggak jalan. Nah, akhirnya dia memberikan barakallahu fikum ya solusi-solusi. Ya, memberikan beberapa masukan ya, ternyata dengan itu dia bisa mengambil faedah, akhirnya barakallahu fikum Allah mudahkan rizkinya dengan jalan itu. Itu diantaranya. Baik, maka kesimpulan dari hadis ini barakallahu fikum, diantara balasan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua adalah akan disegerakan hukumannya di dunia dan nanti di akhirat akan diberikan ya azab. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya barakallahu fikum. Hadis yang berikutnya, haddatsana Al-Hasan Ibnu Bisyr. Al-Hasan Ibnu Bisyr barakallahu fikum, di sini kakeknya bernama Ibnu Salim Abu Ali Al-Hamadani. Qala haddatsana Al-Hakam Ibnu Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam Ibnu Abdul Malik. Al-Hakam Ibnu Abdul Malik, orangnya ini keadaan dirinya dhaif, muttaribul hadis, dhaif lemah, dan hadis hafalannya selalu goncang, selalu goncang. Barakallahu fikum. Perlu kita perhatikan dan kita ketahui bahwasanya dalam agama ini berbeda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu agama, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun," sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaganya. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya Al-Quran, ya, keasliannya, namun dijaga pula amalan-amalannya, sunnah-sunnahnya, sehingga barakahikum amalan-amalan sampai hari kiamat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah ini akan selalu Allah jaga dan akan Allah tampakkan, ya, di antara mereka ada sebagian kelompok kecil yang selalu menampakkan sunnah bimbingan Nabi. Allah akan menjaga, tidak mati sunnah Nabi. Di antaranya adalah dengan adanya ahli hadis, ulama ahli hadis. Kita harus mengerti atau mengetahui sedikit tentang ilmu hadis. Kalau orang tidak mempelajari ilmu hadis, maka semua hadis yang ada akan dianggap benar. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran barakallahu fikum itu, ya, sudah memang benar-benar Allah jaga. Kalau hadis yang sahih, yang hasan, itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Yang itu disebutkan oleh Nabi. Namun ada hadis yang dhaif, yang lemah, yang mungkar, yang maudhu, yang palsu, yang syadz, ganjil, ya. Itu banyak sebab. Di antaranya adalah perawi itu sendiri, orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri. Kalau meriwayatkan hadis orangnya itu hafalannya lemah, walaupun akhlaknya baik, ya, maka derajat hadisnya turun menjadi hasan atau dhaif, lemah. Kalau sudah lemah, tidak ada penguat lagi, maka tidak bisa diamalkan. Kalau banyak hadis ini lemah, tapi semakna dengan ini juga lemah, semakna dengan ini juga lemah, maka bisa menjadi naik menjadi hasan li ghairihi, bisa diamalkan. Ini diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama ahli hadis. Oleh karena itu, para ulama ahli hadis ketika mereka mendengar sabda Nabi, beda dengan Al-Quran, sabda Nabi, mereka bertanya, kamu mendengar hadis ini dari siapa? Dari si fulan, si A. Si A ada di mana? Anggaplah di sini, ya, di Tuban. Si A ada di Merak Urak. Ya sudah, perawi tadi mencari si A di Merak Urak. Kita ketika sudah ketemu, apa benar Anda mendengarkan hadis ini? Iya, saya mendengarkan hadis ini. Tapi barakallahu fikum, terkadang sang alim tadi bertanya kepada ulama yang lain, kenal enggak sama si A tadi? Kalau ada yang bilang dari ulama yang kuat hafalannya, yang bagus akhlaknya, oh saya kenal, tapi dia itu lemah hadisnya, goncang hafalannya, ya, selalu terbalik-balik. Oh begitu, ya sudah. Seperti ini dia dihukumi dhaif, maka ditinggal. Ditinggal. Seperti itu, ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah, patokan mereka, hadis yang dimaksud selain Al-Quran, kemudian hadis, itu hadis-hadis yang sahih atau yang hasan. Bukan sembarang hadis. Hadis-hadis, doif-doif juga hadis, Pak. Yang penting hadis. Lemah-lemah kan juga hadis. Palsu-palsu kan juga hadis, Pak. Ya sudah kalau gitu, ya. Anda dikasih ban palsu gimana mobilnya? Ya, dari pelembungan. Sekali naik langsung bledos. Enggak mau. Itu kehidupan dunia. Kehidupan di akhirat, ya. Maka lebih harus diperhatikan. Maka barakallahu fikum, alhamdulillah sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala, ya, terus memunculkan para ulama ahli hadis, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala yang menghimpun hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Ada sahih At-Tirmidzi, sahih Ibnu Majah, ada dhaif At-Tirmidzi, dhaif Ibnu Majah, sebutkan, ya. Thayyib barakallahu fikum. Maka walhamdulillah dengan ini agama Islam akan selalu terjaga. An Qatadah, dari Qatadah. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Namanya, kunyahnya Abdul Khattab Al-Bashri. Anil Hasan, dari Al-Hasan. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan. Ya, Abdul Hasan di sini adalah Yasar. Kunyahnya Abu Sa'id. An Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, qala, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma taquluna fi zina wa syurbil khamri was sariqah, apa yang kalian ketahui, yang akan kalian katakan tentang zina, tentang meminum khamr, dan tentang pencurian atau mencuri. Qulna, maka kami, kata Imran bin Husain, mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi menjawab, hunnal fawahish, itu semuanya adalah kekejian, perkara yang kotor. Wa fihinna al-uqubah, dan pada itu semua, zina, minum khamr, mencuri, itu ada hukumannya. Ala unabbi'ukum biakbaril kabair, ketahuilah, ya, akan aku ceritakan tentang dosa yang paling besar. Maukah aku ceritakan tentang dosa yang paling besar? Asyirku billah azza wa jalla wa uququl walidain, yakni dosa yang paling besar, yang pertama adalah syirik kepada Allah azza wa jalla, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqian fahtafazza qala wazzur, Nabi menyatakan itu semua dalam keadaan beliau bersandar, duduk bersimpuh, kemudian mengatakan azzur, dan juga kedustaan itu merupakan dosa besar. Kedustaan merupakan dosa besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, walaupun hadis ini secara sanadnya dhaif, namun maknanya barakallahu fikum, ya, benar maknanya. Dari kebenaran makna hadis ini barakallahu fikum, bisa diambil faedah bahwasanya, yang pertama, termasuk perkara-perkara yang keji dan kotor adalah perzinaan. Adalah perzinaan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang dosa-dosa perzinaan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nur ayat kedua. Surat An-Nur ayat kedua, az-zaniyah waz-zani, wanita pezina dan laki-laki pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing dari keduanya sebanyak 100 kali. Menyambuknya itu tidak boleh mengangkat, ya, lengan, ya, tidak boleh mengangkat lengan, cara menyambuknya tidak boleh begini, tapi begini, ya, begini, ini tetap nempel, ya, tetap nempel, tapi nyambuknya, ya, tapi begini, bukan kemudian dengan ekornya ikan pe yang dikeringkan, bukan, ya, nah, itu sama saja dengan, ya, bisa 5 kali cambukan bisa mati. Tapi ya dengan campurkan dengan pecut atau dengan apa ya, atau rotan. Begini, ya tidak boleh begini. 100 kali. Itu yang bujang. Kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Namanya yang diasingkan, misalkan di Tuban, ya ditaruh ya di pinggiran Jatirogo atau taruh Jawa Tengah sana, udah. Terserah mau kerja apa. Ya. Adapun kalau sudah menikah atau semata-mata sudah akad nikah namun belum sampai berhubungan badan dengan istrinya, maka dia dirajam. Dirajam. Ya. Ditanam badannya sampai ya, sampai bahu atau sampai dada. Barakallahu fikum. Kemudian dilempar batu sampai meninggal. Ini akan disebutkan. Az-zaniyah waz-zani. Dalam surat An-Nur ayat kedua. Wanita berzina dan laki-laki berzina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Ini dicambuk kalau ya kepergok dengan 4 saksi laki-laki. Dan saksinya ini adil. Kalau 2 orangnya adil, yang 2 ini dia juga peminum, pembohong, maka tidak diterima. Ketika tidak diterima, yang 2 ini yang dapat hukuman oleh penguasa. Ini menunjukkan kehormatan seorang muslim itu dijaga dalam syariat, walaupun dia terjatuh dalam dosa. Orang berzina, tidak boleh dia cerita kepada orang lain. Tapi kalau dia terang-terangan, boleh berzina. Misalkan dia bilang gitu. Siapa bilang berzina haram? Ya, lawan saya dulu. Ya, ini lihat, kalau gak percaya, saya membolehkan zina. Misalkan dia bilang gitu. Saya akan masuk ke ini, saksikan. Silakan di syuting. Apalagi kayak gitu. Dinikmati. Nah, seperti itu, maka semua kaum muslimin harus memberi pelajaran kepada dia. Ya. Laporkan kepada penguasa. Nah, ini kalau terang-terangan. Kalau tidak terang-terangan, maka dirinya tidak boleh menceritakan kepada orang lain, dia wajib bertaubat. Lalu apakah wajib menyerahkan diri? Mungkin dia sebagai bentuk taubatnya kepada penguasanya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat pernah menemui Rasul. Ya Rasul, saya pernah berzina. Rasul memalingkan wajahnya. Kamu gila toh? Atau kamu sadar ngomong gitu? Ya Rasul, saya pernah berzina. Terus sampai 4 kali baru apa benar? Ya baru. Ya ketika itu barakallahu fikum dia sudah menikah. Akhirnya dirajam. Ketika itu ada sebagian orang yang mencela. Dia itu ngapain? Ya. Apa terus terang kepada Nabi, maka apa yang sudah terjadi tidak apa-apa. Maka kalau belum terjadi, tidak ada kewajiban orang tadi menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwenang, apalagi pada polisi. Dalam hatinya polisinya podo wae aku. Misalkan ketika itu bukan semua polisi, ya insyaallah nggak ada kalau polisi. Misalkan. Atau dalam hukum Indonesia sendiri tidak ada rajam. Ya. Bisa dimatikan. Oh ya, tidak apa-apa. Kecil lah, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Nah ini ada hukum berbeda. Harus saksinya ini 4 orang laki-laki yang adil. Kalau hanya 3, yang 1 ragu. Iya, tapi saya tadi ragu. Soalnya sudah selesai, gak menyaksikan langsung. Maka seperti ini, semua kena cambuk, kena hukuman. Jangan main-main ya. Maka dengan ini tidak boleh menuduh dengan adanya tanpa bukti. Apalagi wanita atau laki-laki yang soleh dituduh sebagai pezina. Ini dosa besar. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan, yang membinasakan, di antaranya menuduh wanita baik-baik atau laki-laki baik-baik yang soleh dituduh dengan tuduhan berzina. Bisa jatuh kehormatannya. Apalagi masuk koran, apalagi pemerintah. Jangan bermudah-mudahan. Loh, itu ada lewat video, ini buktinya. Namanya video beda dengan 4 saksi. Namanya video itu bisa dibuat-buat. Kalau kita dulu pernah lihat film itu ya, ada 4 orang kok kembar berjalan, ya kok bisa, gimana cara membuatnya itu, kok bisa ada 4 orang kembar wajahnya sama. Ternyata ada cara membuatnya. Ya. Ya. Ada orang masuk ke dalam mobil meledak mobilnya. Ternyata di film ya mobil-mobilan yang meledak. Ya. Nah, makanya dengan video atau dengan kamera tidak cukup. Ini buktinya, Pak. Ya, saya menemukan ini. Ya, ini melakukan ini buktinya jelas, enggak diterima. Wallahu ta'ala bisawab, kalau ada pendapat yang lain. Kita teruskan. Wala ta'khudkum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Dan jangan sampai rasa belas kasihan kalian ini mencegah kalian untuk menegakkan syariat Allah berupa apa? Menyambuk mereka atau merajam mereka. Wah, kasihan ya. Kasihan, saya mau ngerajam gimana. Jadi ketika dirajam, kaum muslimin itu tidak boleh, yang menyaksikan itu terus menganggap kasihan. Oh, kasihan, keji sekali kayak gitu. Wis anu apa, lemparnya pakai itu loh, apa pakai galon aku aja ini. Enggak ya, mati-mati malahan lecet terus sampai berjam-jam. Itu tambah enggak menyiksa. Itu haram seperti itu. Maka orang yang melihat saudaranya yang hendak dirajam ini, dia harus timbul pengingkaran yang keras, marah terhadap saudaranya tadi karena kemungkaran, dan dia harus berkomitmen melemparnya. Loh, kalau melempar, apakah dia pembunuh? Tidak, bukan pembunuh. Ya, nanti kalau ingat-ingat terus dalam mimpi gimana? Oh, saya telah membunuh si fulan, nanti datang dalam mimpi saya ke kamar mandi datang. Ditakut-takuti, enggak. Ya. Maka seperti ini memang membutuhkan keimanan. Aduh, ini teman lama saya, teman akrab. Gimana sama rajam? Ya. Kalau itu dengan ya hati, dengan perasaan, barakallahu fikum, maka tidak jalan. Ada orang dikerok jenggotnya bertahun-tahun temannya sendiri, yang harusnya kalau dia memang kasihan dinasehati, maka dia kasih, saya sungkan, nanti malah dia tersinggung, tapi dia selamat di akhirat, alhamdulillah, daripada tidak pernah dinasehati akhirnya dia qadarullah masyafa'al masuk neraka. Akhirnya yang salah siapa nanti? Yang disalahkan juga temannya sendiri. Kenapa kamu dulu tidak menasihati saya? Mana yang dikatakan lebih sayang terhadap saudaranya? Jadi kalau semuanya main perasaan, ya, maka tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Khawatir tersinggung. Orang lagi duduk-duduk waktunya azan, ya, masih di masjid guyon-guyon, ayo mas sholat, nanti tersinggung. Gak enak, maka ya gak jalan. Agama ini gak tegak. Ada perang, seruan jihad. Wah, gak tega ya. Mau perang, mau nembak, gak tega. Maka tidak jalan, tidak tegak agama ini. Barakallahu. Maka janganlah belas kasihan membuat kalian, menahan kalian dari menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang kalian ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Nah ini, dan saksikanlah hukuman untuk keduanya ketika dirajam atau ketika dicambuk, ada sekelompok kaum mukminin yang menyaksikan. ya, yang menyaksikan agar dia berpikir ya 1001 kali akan melakukan itu. Kalau di Indonesia ini barakallahu fikum ada hukuman seperti itu, insyaallah ya akan banyak yang takut. Ini bukan merupakan barakallahu fikum Allah itu keras, Allah itu kejam, bukan. Justru hamba tersebut yang semena-mena terhadap Allah Subhanahu wa taala zalim. Tahu itu haram diterjang saja. Memangnya ayam. Ya. Ayam dikejar terus dapat. Ya. Kita ini bukan ayam. Kita memiliki peraturan dan peraturan kita mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam surat lain, surat Al-Furqan ayat ke-68 sampai 70 ya. Di antaranya di situ pada ayat yang terakhir ayat ke-70, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan itu, di antaranya zina, yalqa athama, berarti dia membawa dosa. Yudha'af lahu adzab yudha'ahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan baginya adab pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan pada hari kiamat tersebut dia akan mendapatkan adab yang lama. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat. Barakallahu fikum. Sebesar apapun dosa seorang hamba, walaupun kesyirikan, kalau bertobat dan diterima, maka Allah akan mengampuninya. Jelas itu. Karena para sahabat banyak ya melakukan kesyirikan. Namun ternyata para sahabat barakallahu fikum itu telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka diberi surga. Dalam keadaan dulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus, sebelum menjadi nabi, mereka terjatuh dalam dosa-dosa besar. Namun mereka adalah manusia terbaik karena bertaubat dengan taubat yang diterima dan berislam dan membela Allah dan Rasulnya beserta agamanya dengan jiwanya, harta dan darahnya. Berbeda dengan kita. Ya, barakallahu fikum. Demikian ikhwan fiddin barakallahu fikum, insyaallah untuk yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wahfidakumullah.